Bismillahirrahmanirrahim. Mahdal hadis falyaqra. Siapa yang hafal hadis? Mutawajjihan ilal Madinah. Hanya tiga yang hafal, yang lainnya tidak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala. Telah lewat al-Bukhari. Anda sana di mana? Bukhara negara mana? Hasan. Imam Bukhari dari negara mana? Anda dari mana? Taufik. Dari Rusia atau Uni Soviet sekarang? Rusia, Uni Soviet. Kuburannya pun juga sekarang dibangun. Padahal Imam Bukhari termasuk yang meriwayatkan tentang tidak bolehnya untuk membangun kuburan. Namun orang sudah meninggal dunia, tidak bisa untuk menolak yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Bab tamattu wal qiran wal ifrad. Bab tentang haji tamattu, qiran wal ifrad. Telah lewat perbedaan ketiga haji tersebut. Anda Abdullah, apa perbedaannya? Umrah lebih dulu dan Nah, kemudian hal kemudian baru melakukan ibadah haji. Kalau yang qiran menghubungkan antara haji dan umrah, ya langsung berarti kan jangan sini di sini. Ya boleh omong-omong jangan rame. Al-ifrad langsung melakukan ibadah haji. Nah, perbedaannya di situ. Tamattu itu umrah lebih dulu sampai selesai. Nanti pada nah, perbedaan nanti kalau mereka-mereka yang memiliki haji bisa langsung. Nah, terus menerus dalam ihramnya. Adapun mereka-mereka yang tidak memiliki haji yaitu sembelihan selesai dulu umrahnya baru haji. Yang enam kiron langsung umrah haji. Tidak melakukan apa? Tahallul sampai hari keberapa? Keberapa? Sebutkan kemarin. 8 atau 10? 10. Adapun ifrad menyendiri namanya fard qiran 2 bil hajj wa fashil hajj liman lam yakun mahu hajj, dan pembatalan haji bagi yang tidak beserta dengannya itu sembelian kurban. Seandainya di awal langsung ibadah haji ternyata tidak memiliki sembelian, maka niatannya dirubah umrah lebih dulu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahu taala hadatsana Utsman. Anda Utsman. Wen Utsman. Siapa ini Utsman di sini? Siapa menyebutkan? Utsman bin Abi Syaibah, Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Syaibah. Kana siqatan, seorang yang siqah. Walakinnahu lam yafal al-Quran, tapi dia tidak hafal al-Quran. Sisi hadisnya luar biasa banyak. Suatu hari dia membaca keliru dan bacaannya falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-safinata fi rahli akhi. Ini benar apa? Ja'ala as-siqayata. Falamma jahazahum bijahazihim. Ketika mereka sudah menyiapkan dari Nabi Yusuf adanya bekal untuk saudara-saudaranya, ja'ala as-siqayata fi rahli akhi. Ya, jadikan piala itu masuk di karung enam saudaranya. Tapi kalau ja'ala as-safinata, perahu dimasukkan karung, bisa enggak? Nah, keliru baca. Demikian pula salah ketika membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia membaca alif lam mim taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dulu enggak ada harakat, enggak ada harakat. Alam sama dengan alif lam mim, ya enggak? Dibaca alif lam mim, padahal alam taro. Dibaca alif lam mim taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sama dengan Hamzah Zayyad. Tatkala masih anak-anak, dia membaca dzalikal kitabu la zaita fi. Nah, inilah kitab tidak ada minyak di dalamnya. Yang benar apa? Dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sampai ayahnya marah. Naam. Utrukil mushaf wada'i min afwahi an-nas. Naam. Tinggalkan mushaf, sudah belajar melalui lisan manusia. Kemudian dia menjadi pembesar ahli qiraah sampai masyhur qiraah Hamzah ya banyak sektahnya. Lalu ada juga kisah di Damad, namanya Ahmad Thabit. Belajar nahwu tidak bisa-bisa. Akhirnya dinasihati untuk hafal Quran dulu. Lalu langsung terus hafal Quran, selesai. Kemudian belajar lagi nahwu. Terbuka dirinya. Belajar nahwu sampai sekarang menjadi syekh. Syekh nahwu. Nah, guru besarnya nahwu. Ayo pindah ke Ma'bar karena istrinya terkena gangguan jin untuk berobat di Ma'bar. Jadi syahid, bagaimanapun pandainya kita dalam baca Al-Quran, itu kadang mesti ada salah-salahnya. Nah, apalagi orang yang belum lancar membaca Al-Quran kemudian menghafal. Ini kalau enggak disetorkan itu akan banyak salahnya. Kadang panjang pendeknya, kadang harokatnya. Demikian pula terkadang berhentinya tidak tepat. Berhentinya di mana? Walaqad wassalna lil-ladzina utul kitaba min qablikum. Berhenti di sini. Wa iyyakum an tattaqullah. Dan jauhilah kalian dari bertakwa kepada Allah. Masa begitu? Supaya kita menjauh dari bertakwa kepada Allah, hendak bagus. Nah, ini upaya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dan jangan sombong, saya sudah jadi ustaz, masa mau belajar? Kalau tidak mau belajar dengan mungkin teman yang kalian benci, belajar kepada yang lain. Teman kalian suka yang sudah bisa. Nah, tiap hari kita harus berpegang Al-Quran dan Sunnah ala madhhab salafil ummah. Quran bacaan tidak bisa. Gimana ini? Ini omong kosong aja. Omong kosong. Baca Quran tidak bisa. Dakwah kesana kemari. Kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Pemahamannya orang-orang salaf. Orang salaf pintar membacanya. Nah, di sini dibutuhkan belajar. Jangan malu, jangan sombong. Hadatsana Jarir. Jarir bin man? Bin Abdul Hamid. Jarir bin Abdul Hamid. Abu Abdullah Al-Kufi. Dari Uthman juga Kufi. Dari Kufah. Wa kana Jarir sahib al-layl. Sahib al-layl. Jarir adalah sahib layl. Artinya apa? Menghidupkan malamnya untuk banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Hurairah. Al-Sani Khalili bisalaf. Anasum thalatha ayyam min kulli syahr wa anutir qabla an anam wa ra'atay duha. Kakasihku memberikan nasihat kepada saya dengan tiga hal. Puasa tiga hari tiap bulan. Aku berwitir sebelum tidur dan melakukan salat duha sebanyak dua rakaat. Jadi kalau memang tidak bisa bangun malam, sebelum tidur witir lebih dulu. Minimal satu rakaat. Nah, minimal. Hadis Abdullah bin Umar al-Bukhari Muslim, salatul lail masna masna wa idza khushiya alaikumus subh shalli raka'ah. Salat malam dua rakaat kalau kalian khawatir masuk subuh salatlah dengan satu rakaat fi riwayah autir bi raka'ah, witirlah dengan satu rakaat. Boleh juga dilakukan empat-empat sebagaimana hadis Aisyah. Mazad Rasulullah SAW fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asrah raka'ah fayusalli arba'an falatasa'an tulihinna husnihin thumma yusalli arba'an falatasa'an tulihinna husnihin thumma yusalli salatha. Rasulullah tidak pernah menambah baik bulan Ramadan atau bulan yang lainnya dari 11 raka'at. Beliau melakukan 4 raka'at. Jangan kau tanya tentang panjangnya, tentang baiknya. Setelah itu sholat lagi 4 rakaat dan kotanya panjang dan juga baiknya. Setelah itu sholat 3 rakaat. Ini namanya khilaf apa? Tanawu. Sisian masing-masing ada dalil. Bisa 2 rakaat, bisa 2 rakaat. Bisa juga 4 rakaat, 4 rakaat. Bahkan bisa juga 8 rakaat langsung. Dan witir 1 rakaat dengan duduk. Perhatikan. Ini hadis Aisyah. Juga langsung bisa witir sebanyak 5 rakaat. Nah, la yajlis illa fi akhiriha, tidak duduk kecuali di akhirnya. Alhamdulillah dulu diterapkan semuanya di Damat. Nah, tata cara melakukan salat tahajud, salat tarawih juga tahajud sama. Bisa langsung berdala isya. Nah, karena yusalli fi awalihi wasatihi wa akhirihi. Rasulullah pernah salat di awalnya, di awal malam, kemudian di pertengahan dan juga di akhir. Kalau memang tidak bisa karena mungkin sakit atau tertidur, hadisnya Aisyah juga, Rasulullah yusalli fil nahar sintai asrah rakaah, salat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Nah, Al-Mansur. Mansur bin Man Ibnul Mu'tamir Abu Attab Al-Kufi. Wa muqaddam al-Amas, lebih didahulukan daripada Amas. Padahal Amas dijuluki dengan Musaf lihifdhihi, juluki dengan Musaf karena hafalannya itu Amas. Tapi kalau ada persisian dengan Mansur Ibnul Mu'tamir, maka Mansur lebih didahulukan. Kana la yukhallid wala yudallis, dia melakukan takhlid, tidak melakukan tadlis. Itulah Mansur Ibnul Mu'tamir. An Ibrahim, siapa ini? Bin Yazid An-Nakhai. Nah, kana sahib sunnah, dia adalah sahib sunnah, memegang kuat dalam masalah sunnah. Wa yakul annal ja'nam innal jahra bismillahirrahmanirrahim fi shalah bid'ah. Dia mengatakan bahwa membaca jahr bismillahirrahmanirrahim pada salat masuk bid'ah. Anas bin Malik menyebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, shallaitu khalfan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Naam. Kanu yaftahuna bilhamdillahil alamin la yajharuna bismillahirrahmanirrahim la fi awwal qiraah wala fi akhiriha. Anas menyebutkan, saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka semua membaca, memulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. La yajharuna bismillahirrahmanirrahim, tidak menjaharkan, tidak mengeraskan suara bismillahirrahmanirrahim. La fi awwali qiraah wala fi akhirnya, baik di awal qiraah ataupun di akhirnya. Bahkan nanti selah-selah di antara surah. Nah, tidak perlu mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling kuat riwayatnya Sahih Bukhari Muslim. Wa ma hadza kana Syekhul Islam Taimiyah afta bi jawazi al-jahl bismillahirrahmanirrahim idza ra'a maslahatan. Meskipun demikian, tapi Syekhul Islam Taimiyah berfatwa boleh dia menjaharkan bismillahirrahmanirrahim kalau melihat ada kemaslahatan. Misalnya, nah, kita salat menjadi imam di belakang kita orang NU. Orang NU mengeraskan basmalah apa enggak? Mengeraskan apa enggak? Mengeraskan. Kalau mungkin ada kemaslahatan tidak mengapa. Nah, ada orang Muhammadiyah, mereka sudah banyak yang tahu tidak mengeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Muhammadiyah dulu, kalau sekarang Allah alam, apa juga ikut pramuka kurang tahu. Dulu Muhammadiyah memerangi TBC. Apa itu TBC? Nah, tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, khurafat. Tapi sekarang banyak yang terkena TBC juga. Sekarang banyak terkena, banyak melakukan bid'ah. Melakukan maulid Nabi, Isra Mi'raj. Nah, muskilah. Banyak yang sebagian di antara mereka apa yang memberikan sesaji. Ya, dulu paling keras. Dulu di masjid ini, yang dulunya di atas, sering kumpul orang Muhammadiyah. Nah, kumpul di sini bagian cabang pelausan. Nasihat-nasihatnya bagus-bagus waktu itu, kita masih kecil. Di antara ini memerangi TBC ini. Memerangi TBC. Nam keras, Masya Allah, bagus. Sekali lagi sekarang banyak yang terkena. Bahkan juga banyak yang terkena ajaran liberal yang sangat membahayakan. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai di antara ucapannya, kanu idza aradu ya'khudhu 'an rajul ya'khudhu 'an rajul nadharu ila salatihi wa ila hadihi wa ila samtihi. Mereka dulu kalau hendak mengambil ilmu dari seorang akan melihat bagaimana orang tersebut salatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tingkah lakunya. Nah, ini berusaha. Jadi kalau sholatnya sudah pemalas, sering terlambat, menunjukkan dia tidak amanah, maka lebih baik ditinggalkan orang yang demikian tadi. Coba lihat bagaimana Amas, kalau umur 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Lihat bagaimana Sa'id bin Musayyab, ma'adal mu'adzin min 30 sanah illa wa ana fil masjid, tidak ada adzan mu'adzin sejak 30 tahun yang lalu kecuali saya berada di masjid. 30 tahun tetap di masjid, bisa mendengarkan adzan, mendengarkan iqamah. Ini menjaga sholatnya yang bagus. Para sahabat juga menilai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa ma ra'aituna yataqallam sholatul jamaah illa munafik ma'lumun nifaq. Nah, kami tidak beranggapan para sahabat, tidak ada seorang pun di kaum rijal yang laki-laki yang tidak hadir berjamaah kecuali dia ini munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Kalau laki-laki harus berjamaah di masjid. Kalau digunakan untuk berjamaah untuk apa? Apa seperti orang Kristen datangnya pada hari Ahad, kemudian kaum Muslim datangnya hari Jumat, orang Yahudi datangnya pada hari Sabtu di sawamiknya? Tidak demikian. Maka Rasulullah ketika sakit parah, beliau berusaha untuk berjamaah waktu itu dibawa oleh Ali bin Thalib dan oleh Abdullah bin Abbas. Nah, wa Ibrahim bin Yazid An-Nakhai meninggal masih muda, umur 49, masih muda. Imam An-Nawawi umur berapa? 45. Imam An-Nawawi 45 tahun sudah meninggal. Beliau Ibrahim bin Yazid An-Nakhai 49. Nah, Demikianlah Hasan bin Ali bin Thalib meninggal sebelum umur 50 tahun juga, masih muda. Oleh itulah hendaknya kita siap semua berjumpa dengan Allah dengan banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Di antara bentuk kebaikan adalah mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah qasama bainakum akhlaqukum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa man yuhib faman atallahu ad-din faqad ahabbah. Hayya billahi masul. Sesungguhnya Allah telah membagi rupa-rupa kalian. Jadi wajah-wajah, rupa-rupa, kulit-kulitnya ini semua Allah yang membagi. Sebagaimana Allah telah membagi rezeki-rezeki kalian. Ini fulan rezekinya berapa miliar, ini berapa triliun, ini berapa ratus juta. Sudah dibagi semua. Orang kafir, orang muslim semua dapat rezeki. Wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Dan tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Faman atahallahu dina faqad ahabbah. Maka barang siapa yang Allah telah berikan kepadanya agama, berarti Allah telah mencintainya. Nah, berusaha untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i menyatakan, illam tashtagil bil haq fatashtagil bil batil. Kalau kamu tidak sibuk dengan kebenaran, kamu akan sibuk dengan kebatilan. Mungkin di antara kaum muslimin baca maghrib, dan sebagian dari mereka sibuk dengan baca Al-Quran, ada yang ta'lim. Tapi kalau tidak sibuk dengan demikian, mungkin hanya sekedar bermain-main dengan anaknya atau nonton TV. Begitu. Nah, pasti demikian keadaannya. Tidak sibuk dengan kebenaran, pasti sibuk dengan kebatilan. Siapa pun orangnya. Oleh itulah Rasulullah memberikan nasihat di antara lima perkara. Wahayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum masa matimu. Kalau sudah mati tidak lagi bisa beramal. Tinggallah penyesalan. Ma min adin yamut illa wahuwa nadim. Tidak ada seorang hamba yang meninggal kecuali pasti menyesal. In kana musinan nadima alla yakun izdad wa in kana musian alla yakun taza. Kalau dia orang baik, dia akan menyesal juga. Kenapa tidak menambah kebaikan? Ini masih kurang. Sebagaimana orang mati syahid itu, orang mati syahid menginginkan untuk hidup lagi kemudian berperang, mati lagi. Kemudian hidup lagi, berperang, mati lagi. Hidup lagi, nah berperang, mati lagi, dibunuh. Nah, menginginkan terus-terus demikian. Karena tahu keutamaan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para thalabul ilmi di sini. Jangan dikira ini bukan jihad. Dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah menyatakan, man atam sidhadha wa lam yati illa bi khair. Ita'allamuhu ayu'allimuh illa fahuwa bimanzilah. Al-Mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke masjid ini tidak menginginkan kecuali kebaikan. Apa itu? Mungkin belajar atau mengajar. Maka kedudukannya sama dengan orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nah, Imam Ahmad menyatakan, al-ilm la ya'diluhu syai'. Ilmu tidak akan bisa tertandingi dengan sesuatu apapun. Nah, ilmu tidak akan bisa tertandingi dengan sesuatu apapun. Kita sebutkan kemarin, orang yang punya ilmu mungkin bisa melebihi mereka-mereka yang kaya. Dengan apa? Dengan mengamalkan. Nah, mungkin fakir, hisab syirah, man qala ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku walhamdulillahi wa humidu ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Naam kaman ataqa asyarakat waladi. Naam Ismail. Wa kataballahu lahu mi'ata hasanah. kataballahu amahallahu anhu mi'a sayyi'ah wa kana hizan yamau hatta yumsi wa la yahdum bi afdal illa rajul amila akthar min. Barang siapa yang tiap hari dia membaca la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wal hamdu lillahi yumit wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka pahalanya sama dengan membebaskan budak serat apa budak 10 dari keturunan Nabi Ismail. Perhatikan, jangan sibuk pertanyaan, perhatikan, enggak usah perhatikan. Demikian pula Allah menulis baginya 100 kebaikan. Allah menghapus baginya 100 kesalahan. Dan dia terjaga dari gangguan syaitan semenjak hari itu sampai hari berikutnya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada dia, daripada orang ini, kecuali kalau ada yang mengamalkan lebih banyak. Tapi ini kan bisa melebihi mereka-mereka yang infak yang banyak. Ada enggak kira-kira tiap hari satu budak misalnya 50 juta kali 10, 50 juta kali 10 berarti berapa? 500 juta, setengah miliar. Nah, tiap hari infak 500 juta, ada enggak kira-kira? Enggak ada, tiap hari demikian banyaknya. Tapi orang bisa, orang berilmu bisa mendapatkan pahala demikian banyaknya tadi, dengan membaca zikir tadi. La ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Naam. Wa Syekh Abu bin Hadi al-Wadi menyatakan anna talabal ilm afdal min al-jihad fi sabilillah. Bahwa mencari ilmu lebih utama daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan yang sangat besar bagi para pencari ilmu. Hanya para imam terdahulu betul-betul berusaha mendalami ilmu agama Allah. Abdullah Mubarak menyatakan, sudah tidak usah buat tulisan, tidak usah buat soal, sudah pelbagai diletakkan. Kaifatun nas ila makramah walam yatlub al-ilm. Bagaimana manusia menyeru untuk mendapat kemuliaan lalu dia tidak mencari ilmu, atau mereka tidak mencari ilmu? Lihat juga para sahabat terdahulu, bahkan terkadang dari badui, nah, berusaha mendatangi Rasulullah SAW untuk mendapatkan ilmu. Dan juga nasihat dari Syekh Yahya bin Al-Hajuri bahwa seorang itu menghafal Al-Quran, khusus menghafal Al-Quran selama 5 tahun. Dia belum belajar ilmu yang lainnya, belum sama sekali, khusus menghafal Al-Quran saja. Maka dia tidak ada kerugian sedikit pun. Nah, jangan tergesa-gesa, misalnya 5 tahun khusus menghafal Al-Quran, kalau memang tidak bisa hafal dalam tempo setahun ataupun 2 tahun, 5 tahun khusus menghafal Al-Quran, ini tidak ada kerugian sama sekali. Tapi nanti syaitan akan terus memberikan bisikan, udah kamu tinggalkan, kamu terus baca Quran, nanti kapan bisa ilmu fikih, kapan bisa ilmu tauhid, kapan bisa ini, kapan bisa itu. Tapi nanti apa? Sibuk dengan lain, akhirnya ini hilang. Sibuk dengan lain, ini hilang lagi. Wah, kata. Nah, jangan keliru dalam mempelajari ilmu agama Allah. Sumber utama Al-Quran, Sunnah. Ini usahakan harus hafal. Kunci utama di situ. Anil Aswad, Al Aswad bin Yazid. Nah, telah lewat berkali-kali. Kunyatuhu Abu Amr wakina wakila Abu Abdurrahman. Wa kana mimman yasum ad-dahr. Fa dhahaba 'aynuhu bisab kasra siyam. Ya, termasuk puasa terus menerus. Ya, dan itu menjadikan dirinya buta karena banyak berpuasa. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat dari awal sampai terakhir tadi. Al-isnad ini kulluhum kufiyun, semua dari Kufah. Dari Utsman, Jarir, Mansur, Ibrahim, Aswad, semua dari Kufah, dari Irak sana. Dan Aisyah Al-Qurasiyah, Ummi Abdullah, Ummi Al-Mu'minin, ibunya kaum Mu'minin. Ammar bin Yasir menyatakan ini la'alam annaki zawjah Nabi SAW fi dunya wal akhirah. Aku tahu bahwa engkau menjadi istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirah. Fa musnad Aisyah akthar min 2000. Musnad Aisyah lebih banyak daripada, lebih dari 2000. Jadi kalau kalian menghafalkan khusus musnad Aisyah 2000 hadis, ya sudah luar biasa banyak itu. Khusus dari Aisyah saja. Bagaimana cara mengetahui, nanti lihat di musnad Imam Ahmad, nah, ataupun yang lainnya, musnad Al-Humaidi, bisa diambil khusus nanti. Alhamdulillah sekarang sudah dimasukkan dalam, nah, apa, di internet pun yang lain sudah dimasukkan. Jadi untuk mencari, insyaAllah mudah. Kita menghafalnya itu yang sulit. Aisyah tatkala Rasulullah SAW masih hidup, ia tertunda untuk melunasi hutang-hutang puasa. Kana yakunu alayya shaum fala astati' an aqdiyah illa fi Sya'ban. Rawahu Muslim. Bahwa aku memiliki hutang puasa dan aku tidak mampu untuk melunasinya kecuali pada bulan Sya'ban. Li syughli bi Rasulillah SAW, karena sibukanku dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Begitu Rasulullah SAW meninggal, dan istri-istri Rasulullah SAW Allah larang untuk menikah. Waktu itu Aisyah masih muda, sekitar 18 tahun umurnya, masih muda ketika Rasulullah meninggal. Kemudian dia berpuasa dahar, sumut dahar. Dan Aisyah termasuk orang yang paling dibenci orang Syiah. Bahkan nanti Imam Mahdi, Mahdinya orang Syiah, akan menghidupkan Abu Bakar dan Umar serta Aisyah dan akan mengazabnya. Nah, ini cerita omong kosong larang Syiah. Kharajna ma'an Nabi SAW. Kami keluar bersama Rasulullah SAW, Nabi SAW. Wala nura illa annahu al-hajj. Kami tidak beranggapan bahwasanya beliau, nah, kecuali melakukan ibadah haji. Falamma qadimna tatawafna bil bait. Tatkala kami tiba, kami tawaf keliling Ka'bah. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan man lam yakun saqal hadiya. Barang siapa yang tidak mengiring atau tidak membawa sembelian korban, ayyahil, untuk tahallul. Fahalla, maka nam tahallul man lam yakun saqal hadiya. Orang yang tidak membawa sembelian korban. Wa nisahu lam yasukna. Dan istrinya juga tidak membawa sembelian korban. Fa ahlalna. Maka istrinya pun mereka melakukan tahallul. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, hitu, maka aku haid. Datang bulan lam. Falam atuf bil bait, aku belum tawaf keliling Ka'bah. Falamma kanat lailah al-hasbah, al-hasbah tatkala malam hasbah, qalat ya Rasulullah, yarji'un nas. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, manusia kembali bi umrah wa hajjah, dengan umrah dan haji. Wa arji'ana bi hajjah, dan saya kembali hanya dengan haji. Qala ma tufti layali qadimna Makkah, Nabi mengatakan, dan engkau belum tawaf di malam tatkala kita tiba di Makkah. Kutula, ya belum tawaf. Fadhhabi, Rasulullah mengatakan, pergilah kamu ma'a akhika. Siapa kemarin saudaranya? Antara Rahman. Bersama saudaramu ila Tan'im, ke Tan'im. Ini kalau sekarang terkenal dengan Masjid Aisyah. Nanti akan ada bis-bis yang mengatakan Tan'im, Tan'im. Nah, hakala, fahil li bi umrah, maka melakukan ihlalah dengan umrah, ihlal umrah. Dimulai dari sana. Thumma maw'iduki kada wa kada. Kemudian, perjanjian dengan dirimu, perjanjian dirimu adalah demikian-demikian, artinya untuk berjumpa kembali. Qalat Safiyyah, berkata Safiyyah, ini istri Rasulullah SAW, Maulani illaha habisatuhum, aku tidak beranggapan kecuali mereka terhalangi. Qala akra halqa aw ma tufti yawman nahar. Akra halqa di sini qala Abu Ubaid, makna akra, akraha Allah, akraha Allah, ini Allah sakiti. Qala wal halqa halqaha Allah, halqaha Allah, ayatnya akra Allah jasadaha wa asabaha bi waja'in fi halqiha. Jadi Allah memberikan sakit pada tubuhnya, dan dengan itu memberikan penyakit juga di lehernya. Ini juga diartikan ad-du'a ala syai'in min ghairi iradah wuku'ihi. Jadi doa untuk sesuatu yang tidak diinginkan kejadiannya. Ya Rasulullah tidak menginginkan kalau ternyata Aisyah itu haid. Sebagian lagi mengatakan ja'alaha akhiran la talid wa halqa mas'umah ma'a ahliha. Ja'alaha akhiran la talid, Allah menjadikan dia ini mandul, tidak beranak. Wa halqa mas'umah ma'a ahliha, sehingga dia dianggap sial di keluarganya karena tidak melahirkan, tidak punya anak, padahal menikah dengan Rasulullah SAW. Dan gue belum tawaf pada hari nahar. Qalat kutubala, ya, tentu saya belum. Qalat labasa, infiri, tidak mengapa. Infiri, pergilah. Qalat Aisyah, falakiyani an-Nabi SAW. Aisyah mengatakan, aku berjumpa dengan Nabi SAW, wahuwa musnidun min Makkah, ia naik dari Makkah, wa ana munhabitah alaiha, dan aku turun. Nah, jadi Nabi hendak naik, kemudian Aisyah hendak turun. Aw ana musnidah, wahuwa munhabit minha. Atau saya yang turun, aw ana musnidah, saya yang naik, wahuwa munhabitun minha, dan dia turun darinya. Nah, karena dulu di sekeliling Ka'bah ini apa? Gunung-gunung. Bahkan sekarang juga masih ada beberapa gunung yang dekat sekali. Sebagian sudah dihancurkan, tapi sebagian batunya sangat keras. Hanya dibuat demikian hotel-hotel yang tinggi. ini pelebaran Masjidil Haram ini penuh dengan gunung yang sangat keras, tidak sebagaimana gunung di tempat kita, banyak tanahnya mudah. Di sana batu-batunya keras. Jangan sibuk dengan pertanyaan, sibuk dengan dars, diperhatikan. Apakah selesai sholat isya langsung witir dibolehkan? Tidak mengapa. Tidak mengapa langsung witir. Kalau khawatir tidak bangun. Apa maksud wal qawaidu minan nisa' illati la junikaha? Di perempuan-perempuan yang sudah menopause, yang tidak menginginkan lagi untuk menikah, apakah boleh untuk buka cadarnya? Sebagian bolehkan, tapi yang paling bagus tetap pada kondisinya. Wa yastafifna khayrul lahun, menjaga iffah lebih baik. Kalau untuk jabat tangan dengan kamu laki-laki tidak boleh mutlak, baik sudah, masih muda ataupun sudah tua. Kalau kita jadi penyanyi kemudian sudah tobat, tapi masih dikenal sebagai penyanyi, apa diterima? Nah, diterima, walaupun masih terkenal sebagai penyanyi, selama dia sudah bertobat kepada Allah SWT. Apakah Abu Sufyan dikenal sebagai pimpinan orang kafir walaupun dia sudah masuk Islam? Demikian Khalid bin Walid dikenal sebagai pimpinan orang kafir walaupun dia sudah masuk Islam, masih dikenal. Taibillahun nasr.